Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat ansakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah alhamdulillah. Hari ini tanggal 28 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 2 Desember 2021. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita sampai halaman 218 yang masih berkaitan dengan penjelasan tentang apa yang termaktub di surat Al-Fajr. Nah, di sini dijelaskan kemarin kita bahas tentang wandur ila sahabati, penjelasan terakhir wandur ila sahabati radhiyallahu anhum, wallahi ma nahnu ashaddu minhum hubban lil ilmi wala ashaddu ta'dhiman lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma dzalika lam yaqulu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam idza haddatha bi syai'in an hadha fala yas'aluna an kayfiyatihi wa lam yaqulu in hadhihi tastab'iduha 'uquluna fala nusaddiqu biha bal yaquluna sami'na wa ata'na. Liwandur ila sahabati, lihatlah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wallahi, demi Allah, ma nahnu ashaddu minhum hubban lil ilmi. Ya, kami benar-benar mencintai mereka. Ya, dengan ilmu. Artinya ashaddu minhum hubban lil ilmi. Kita itu tidaklah lebih dahsyat dari kecintaan mereka terhadap ilmu. Wala asyaddu ta'dhiman lillahi wa rasulihi. Begitu pula asyaddu ta'dhiman, lebih dahsyat pengagungannya kepada Allah azza wajalla dan rasulnya. Wa ma'a dzalika lam yaqulu li rasuli, dengan kecintaan yang dahsyat kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat saat itu, artinya kalau kita bandingkan di sini, ini tentang pembedaan perbandingan. Para sahabat, kemudian juga tentang kecintaan mereka terhadap ilmu, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, jauh lebih dahsyat daripada kita. Jauh lebih dahsyat daripada kita. Dan dengan demikian, mereka tidak mengucapkan kepada Rasulullah SAW, idza haddatsa bi syai'in, apabila Rasulullah SAW itu mengatakan dengan sesuatu, ya, idza haddatsa bi syai', kalau Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, ya, an hadza, tentang ini, ya, tentang ini, fala yas'aluna an kayfiyatihi, maka mereka pun tidak bertanya tentang bagaimananya. Jadi Rasul menjelaskan tentang apapun yang gaib, apapun yang gaib, apapun yang berkaitan dengan syariat Islam, mereka tidak bertanya tentang bagaimananya. Walam yakulu, dan mereka pun tidak berkata, inna hadhi tastab'iduha uquluna. Ini susah sekali, jauh sekali dari jangkauan akal kita. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa diraih dengan akal. Fala nusaddiqu biha, maka kita pun tidak bisa membenarkannya, membenarkan dengannya. Ya. Artinya akal-akal mereka tidak bisa membenarkannya. Itu tidak mengatakan seperti itu. Bal yaqulun. Nah, bahkan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Ya, kami mendengar dan kami taati. Ini adalah bagian yang paling dahsyat, bagian yang paling dahsyat dari akhlak para sahabat. Sudah mendengar, langsung kemudian taati. Nah, walaan sekarang, lau taqra'u mithla hadhil ayati wal ahadith inda ajuzin minan nasi lawajadta annaha tartadi'u min khasyatillah wa tu'minu anna hadha haqqun wa anna allaha yaji'u haqqan. Ini kaitannya dengan apa? Ayat-ayat yang ada di surat Al-Fajr yang sebelumnya kita bahas, yaitu lau taqra'u mithla hadhil ayati, kalau kalian itu atau engkau itu membaca, kalau engkau itu membaca ya seperti ayat-ayat ini dan hadis-hadis inda ajuzin minan nasi, ya di sisi orang-orang yang lemah. Ajuz maksudnya sini sudah sepuh, ya sudah sepuh, di sini belum ada yang sepuh, ya di sini adanya yang sudah tidak muda lagi. Ya. Nah, Pak Utono Ugi. Lomban. Pak Asmani sinten, Pak? Pak Lili, ahlan wa sahlan Pak Lili. Insyaallah. Mana gaten, ahlan wa sahlan insyaallah. Lomban. Salam, monggo, monggo. Ahlan wa sahlan. Monggo, monggo. Nah. Jadi kalau ini dibacakan ayat dan hadis, hadis-hadis ini kepada orang-orang yang sudah sepuh, la wajadta annaha tartadi'u min khasyatillah. Mereka, engkau akan dapati mereka itu tentunya itu akan bergetar dengan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya punya pengaruh. Punya pengaruh kepada mereka karena takutnya mereka kepada Allah Azza Wajalla. Wa tu'minu anna hadha haqqun, dan engkau beriman bahwasanya ini adalah kebenaran. Wa anna Allah yaji'u haqqan, dan Allah pun yaji'u haqqan, Allah pun datang dengan kebenaran. Artinya datangnya Allah Azza Wajalla ke langit dunia setiap malam sepertiga malam yang terakhir itu adalah benar. Itu adalah kebenaran. Nah, kemudian kita teruskan. Walihada saraha kathirun min kibaril mutakallimin annahum yatamannawna an yamutu ala dinil ajaiz liannahum arafu annahum yasiruna taihina fima yasiruna bihi mimma yadda'una aqlan wa anna salamata hiya tasdiqu duna ta'arrudi li ayyi shay'in thumma law kanat uquluna tudriku ma fi hadhil ayati wa ghayriha min al haqa'iqi labayyanahu Allahu lana lakin برحمته أخفاه عنا حتى نكون مدعينين تماما للخبر ولو كان الإنسان la yusaddiqu bil khabari illa ma adrakahu aqluhu la kana al haqqu tabi'an lil ahwa. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun. Di surat Al-Mu'min 71. Nah, di sini dijelaskan. Oleh karena ini, saraha katsirun min kibar al-mutakallim. Ya. Jelas dari sebagian pembesar orang-orang mutakallimin, artinya ahli-ahli filsafat, Mas. Ya. Sebagian besar ahli-ahli filsafat, annahum yatamannawna, mereka itu berangan-angan. Ya, mereka itu berangan-angan an yamutu, agar mereka itu bisa mati ala dinil ajais, di atas agama yang ajais. Ya, ajais maksudnya di sini ajzun, ajais yang lemah, agama yang lemah. Li'annahum arafu, karena mereka itu mengetahui, annahum yasiruna ta'ihina, karena mereka mengetahui bahwasanya perjalanan mereka ta'ihina, mereka sudah sesat, sudah enggak ada tokannya lagi. Ta'ih, sesat, Mas. Sudah hilang arah. Ya, hilang arah. Fima yasiruna bihi mimma yadda'una aqlan. Dengan apa-apa yang mereka berjalan dengannya, ya, dengan apa-apa yang mereka berjalan dengannya, dari apa-apa yang mereka dakwahkan secara akal. Maksudnya gini, orang-orang ahli filsafat itu, mereka berandai-andai untuk bisa mati dengan agama yang paling lemah. Agama yang, maksudnya apa? Apapun yang dilakukan dia jadi benar, gitu loh. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang filsafat itu menjadi benar. Benar menurut mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui apa yang mereka lalui itu sudah menyimpang dari arah yang kebenaran. Kenapa? Karena mereka senantiasa berjalan dengan apa yang mereka dakwahkan secara akal. Ya, mereka mengucapkan apapun dengan filsafatnya itu akal-akalan saja. Maka yang menarik di sini, orang-orang yang akademis, Mas. Orang-orang akademis itu artinya orang-orang yang menuntut ilmu S2, S3, profesor dan yang lainnya. Mereka justru enggan untuk mencari, ya, maksudnya di Indonesia, ya, bukan di luar negeri. Indonesia atau bahkan rata-rata yang di IAIN atau sekolah tinggi ilmu agama, yang notabene hampir rata-rata, ya, penelitian-penelitian mereka menggunakan perkataan-perkataan, nukilan-nukilan dari orang-orang ahli filsafat. Maka di S2 dan S3 itu pasti ada mata pelajaran filsafat. Bahkan mereka menyamarkan dengan apa? Filsafat Islam. Filsafat Islam. Ya, bukan di Indonesia saja, tapi di luar itu juga filsafat. Karena mereka menganggap filsafat itu adalah konsep mensederhanakan apa yang menjadi rutinitas kehidupan itu bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dan bisa diaplikasikan, disebarkan kepada orang lain. Itu sebenarnya kontekstual kenapa orang itu belajar filsafat. Cara logika mereka untuk ya memahami apa saja yang mereka lakukan selama ini. Maka mereka berjalan dengan metodologi itu. Padahal hakikatnya metodologi itu bukan dari Islam, filsafat bukan dari Islam. Ya. Tapi terkadang bisa diambil pembelajaran filsafat itu manakala apa? Manakala yang belajar filsafat itu faham maksud dari filsafat sesungguhnya, bukan kemudian justru mengekor dengan tokoh-tokoh filsafat yang sudah sesat. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kemudian setiap kali menukilkan apa saja berkaitan dengan Islam, itu mereka menukil tokoh-tokoh filsafat yang disegani oleh mereka. Menukil apa? Fulan wa alan. Banyak. Ya. Kayak misalnya menukilkan Imam Ghazali. Ya. Kemudian bahkan orang yang disebutkan keislamannya dipertanyakan. Bahkan para ulama. Ya, menganggap bahasanya Ibnu Sina bukan Islam lagi. Tapi orang menganggap bahasanya dia adalah pelopor. Pelopor. Ya, kita tidak membicarakan orangnya, tapi di sini kita membicarakan bahasanya. Ketika menukilkan apa saja yang berkaitan dengan filsafat, pasti orang-orang itu ditulis lagi. Aneh. Dalam pembelajaran-pembelajaran filsafat itu, model-model orang-orang seperti itu dinukil lagi omongan-omongan mereka, seolah-olah itu menjadi patokan dalam mempelajari filsafat Islam. Ya, nasallahu alaihi. Nah, lanjutnya kita di sini. Jadi orang-orang yang belajar filsafat atau bahkan di sini kalau disebutkan kibarul mutakallim, orang-orang yang petinggi-petingginya orang-orang filsafat, itu mereka berandai-andai untuk mati dalam keadaan berada di agama yang paling lemah. Maksudnya lemah apa? Agama yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Kayaknya agama yang paling lemah. Agama yang tidak menyalahkan. Agama yang tidak ada konsekuensi yang besar terhadap agama mereka. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka sudah lalui, apa yang mereka sudah lalui, itu sudah arahnya sudah salah. Arahnya sudah salah. Ya. Karena apa yang mereka dewa-dewakan, apa yang mereka unggul-unggulkan, itu adalah hal mereka. Ya. Wa anna salamata hiya tasdiqu, dan keselamatan itu adalah at-tasdiq, pembenaran. Duna ta'arrud li ayyi syai'in, tanpa ada membandingkan dengan apapun. Membenarkan. Sami'na wa ata'na, was. Kalau itu dari Al-Quran dan Sunnah, sudah, mas. Antum membenarkan dan tidak perlu kemudian antum tanya. Ini kenapa? Kok bisa? Terus bagaimana? Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang sesat dari filsafat itu senantiasa membandingkan dan memperseterukan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Padahal dalil sudah jelas. Oleh karena itu, ada namanya metodologi-metodologi memahami konteks kalamullah Al-Quran itu menurut apa? Hermeneutika. Ini padahal metodologi yang disebutkan dari orang-orang di Vatikan. Pastor itu yang menemukan itu. Idealismenya apa? Akal. Jadi Al-Quran itu difahami dengan akal mereka. Bahkan akal itu menjelma menjadi apa? Sesuatu yang lebih dominan daripada Al-Quran dan Sunnah. Salah sama fi. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi keselamatan. Keselamatan dalam kita beragama itu adalah ketika kita membenarkan tanpa apa? Membenturkan. Membenarkan tanpa ada pertentangan dengan sesuatu apapun. Ya. Artinya kalau itu dari Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. itu sahih. Ya. Dengan pendalil yang ilmiah. Nah. Kemudian summa law kana uquluna tudriku ma fi hadhil ayati, seandainya summa, ya, seandainya law kana uquluna, kalau akal-akal kita tudriku, itu bisa menggapai, bisa menjangkau ma fi hadhil ayati, apa yang ada di dalam ayat-ayat ini, wa ghairiha, dan selain dari ayat-ayat itu, minal haqa'iq, dari kebenaran, kebenaran hak. Labayyanallahu lana, tentunya Allah pastinya akan menjelaskan kepada kita. Lakin, namun di sini, lakin birahmatihi, dengan rahmatnya, akhfahu anna, Allah Azza wa Jalla menyembunyikannya dari kita. Tanakuna mud'inina tamaman lil khabar, sampai kita itu menjadi apa? Mut'inina. Ya. Mut'inina artinya di sini orang yang kemudian dia itu diseru, kemudian dia itu patuh tamaman, patuh dengan sempurna lil khabar, pada pengabaran apa saja dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Walau kana al-insanu la yusaddiqu bil khabari illa ma adrakahu aqluhu la kana al-haqqu tabi'an lil ahwa. Kalau seandainya orang itu tidak mau membenarkan dengan apapun dari khabar dari Allah Azza wa Jalla, maksudnya kecuali ma adrakahu aqluhu, apa yang bisa difahami oleh atau apa yang bisa dijangkau oleh akal mereka, lakanal haqqu, tentunya kebenaran itu tabi'an lil ahwa, kebenaran itu hanya bisa mengikuti hawa nafsu. Maksudnya gini mas, nah ulang, jadi Allah Azza wa Jal itu menciptakan akal kepada kita, akal kita bisa memahami segala sesuatu sesuai akalnya, tapi dengan apapun yang di pahami oleh akal dari ayat atau dari yang lainnya tentang hakikat-hakikat sesuatu, ya tentunya Allah Azza wa Jalla akan menjelaskannya, bahwasanya akal itu mampu akan mencerna itu semua. Tapi Allah menjelaskan apa? Akal kita tidak akan mampu untuk memahami itu semua. Apa maksudnya di sini? Ya, sehingga di situ ada apa? Rahmat dari Allah Azza wa Jal. Lakin birahmati akhfahu anna. Dengan rahmatnya Allah Azza wa Jal, Allah itu menyembunyikan itu semua dari kita. Dan hanya mencukupkan dengan apa yang Allah kabarkan. Kenapa? Hatta nakuna mud'inina amaman lil khabar. Agar kita itu tunduk patuh, mas. Tunduk patuh dengan sempurna, dengan ketundukan yang sempurna kepada pengabaran. Walau kana al-insan la yusaddiqu bil khabar, kalau seandainya manusia itu enggan untuk mempercayai, membenarkan khabar, ya, membenarkan khabar, khabar dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, illa ma adrakahu aqluhu, ya, manusia itu tidak mau menetapkan khabar, pengabaran dari Allah Azza wa Jalla, kecuali apa yang bisa dijangkau oleh akal mereka, lakanal haqqu tabi'an lil ahwa, tentunya kebenaran itu akan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Akal dengan hawa nafsu paling dekat, mas. Akal dengan hawa nafsu itu paling dekat. Sedangkan kebenaran itu tidak diukur dengan hawa nafsu. Kebenaran adalah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi ini contohnya, mas. Ini contoh. Perkataan dari orang yang mengatakan, antum kok merasa paling benar sendiri. Kebenaran itu mutlaknya dari Allah. Ya. Sedangkan kebenaran kita ini masih apa? Masih nisbi. Ya, masih nisbi. Tidak bisa dimutlakkan. Kebenaran, satu-satunya kebenaran ini dari Allah. Kita jawab, itu betul. Satu-satunya kebenaran dari Allah, itu betul. Dan apa yang antum dengung-dengungkan belum tentu benar. Karena kebenaran itu dari Allah. Ya iya. Sekarang, bagaimana antum itu tahu kebenaran itu dari Allah kalau antum tidak mau belajar? Mengatakan apa? Jangan sok benar sendiri. Karena kebenaran dari Allah. Iya betul. Kebenaran dari Allah saja. Kalau saya di sini belajar, kenapa Anda tidak mau belajar? Sudah tahu bahwa kebenaran dari Allah. Dan kita tidak bisa menjangkau kebenaran itu hanya dengan akal semata. Hawa nafsu semata. Maka tentunya kebenaran yang saya ucapkan kepada Anda, itu tidak akan pernah Anda bisa terima. Karena apa? Tidak akan sesuai dengan hawa nafsu jenengan. Oleh karena itu apa? Dia senantiasa akan menyangkal kebenaran-kebenaran apa saja dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka lihat ini mas, contoh dari orang yang ngeyelun. Mengatakan apa? Kebenaran itu hanya satu. Ya, ini syubhatnya. Ini kalau bisa kita tulis di sini adalah syubhatnya orang-orang filsafat. Ya, yang mengatakan kebenaran adalah satu kepunyaan Allah. Dan apa yang antum lakukan selama ini adalah tidak benar secara mutlak. Ya. Ya benar, seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang ya kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu untuk mempelajari kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau jenengan tidak mau belajar, maka bagaimana Anda akan mengetahui kebenaran? Ini subhatnya orang-orang filsafat seperti ini, mas. Bentar, mas. Nah, tak kecilkan. Nah, angkat ke atas. Merahkan, mas. Ayo. Nah. Ini subhatnya. Subhat orang-orang filsafat seperti ini, mas. Mengatakan kebenaran adalah satu, kepunyaan Allah. Dan apa yang antum lakukan selama ini adalah tidak benar secara mutlak. Itu benar. Apa yang kita lakukan, gak semuanya benar loh. Maksudnya apa? Gak semuanya itu langsung otomatis apa ibadah kita 100% semua. Gak mungkin. Bahkan sholatnya kita pun, Nabi SAW itu menjelaskan tentang apa? Ya, tentang penjelasan. Jadi, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha aw tus'uha sumnuha subuha sudsuha khumsuha rubuha sulusuha wa nisfuha. Dan ini hadisnya dilihat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli salata, ya ini dalilnya ini mas. Ya, ini dalilnya, tapi sayangnya tidak bisa di ini kan, jelaskan secara komplit. Jadi, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha. Sesungguhnya seorang hamba, dia benar-benar sholat dengan satu sholat, ma yuktabu lahu minha, apa yang ditulis baginya dari sholatnya, illa kecuali apa? Usyruha, 10%-nya. 1/10-nya. Usyruha, 1/10-nya. Tus'uha, 1/9-nya. Thumnuha, 1/8-nya. Sub'uha, 1/7-nya. Khumsuha, 1/5-nya. Warubuha, 1/4-nya. Tuluthuha, 1/3-nya. Wanisfuha, 1/2-nya. Ini menunjukkan apa, Mas? Tidak setiap kali sholat, kita akan dapatkan 100%, Mas. Siapa yang di dunia ini bisa sholat, setiap kali sholat, khusyuknya 100%. Nabi SAW bersabda seperti ini. Apakah kita melakukan itu akan jauh lebih dahsyat daripada apa yang disabdakan Rasulullah? Yes. Apakah yang kita lakukan itu pasti benar 100%? Ini contohnya, Mas. Untuk membantah salah satu syubhat orang-orang ahli filsafat yang mengatakan apa? Kebenaran adalah 100% dari Allah Azza wa Jalla. Itu benar, kebenaran 100% dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang antum lakukan, itu jangan pernah antum mengaku paling benar sendiri dong. Ya iya, kita gak ngaku paling benar loh. Kita mengaku adalah kita mencintai apa? Al-Quran dan Sunnah. Itulah kenapa kita disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena kita itu Ahlu Sunnah. Kita orang-orang yang mencintai Sunnah wal Jamaah. Dan kita pun melakukannya secara jamaah, Mas. Kita ingin mengajak sebanyak mungkin orang-orang untuk bisa masuk surga. Bukan untuk mengotak-ngotakkan atau mengampling surga dengan golongan sendiri-sendiri. Bukan. Paham sampai disini? Maka adalah kepicikan dari sebagian kaum muslimin yang mereka sudah termakan oleh bujuk rayu syaitan, waswas syaitan. Untuk apa? Mereka termakan sehingga apa? Ada tafrish, ada perpecahan dari apa yang dilakukan syaitan. Ya. Karena syaitan itu senantiasa mencoba untuk menjadikan kaum muslimin itu pecah, Mas. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, inna syaitana qad aisa. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar sudah putus asa, Mas. Benar-benar sudah putus asa. An ya'budahu musalluna. Orang-orang yang sholat itu diinginkan oleh syaitan apa? Orang-orang yang sholat itu bisa beribadah kepada syaitan. Gak bisa. Karena orang yang sholat di sini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walakin namun, ya. Namun apa yang mereka lakukan? Fitafrish bainahum. Ya, syaitan itu berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Di antara mereka menjadi apa? Kontok-kontokan sendiri, perang sendiri. Tidak mencintai kita dengan saudara kita, ya. Entah itu bajunya apa saja, Mas. Yang biru, yang hijau dan seterusnya, harusnya kita punya cinta kepada mereka. Sakti. Mosok yo surga sangat yang luasnya itu sangat luas. Itu hanya untuk segelintir orang. Gak mungkin, Mas. Ya. Bahkan neraka pun halim talati. Apakah engkau sudah penuh? Sudah. Nanya, ditanya. Ya. Dan di situ disebutkan halimin masjid. Maka bisa nambah lagi nih. Nanti kita sudah mempelajari tentang surga dan neraka. Surga akan dipenuhi. Neraka pun akan dipenuhi, Mas. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita sekarang ini, ya, mengikuti apa yang menjadi waswas syaitan. Dengan apa? Kita sudah meyakini diri kita paling benar, sehingga kita pun enggan untuk mengajak orang lain kepada kebenaran, dan kita menganggap dengan benarnya kita selesai. Kita enggak butuh mereka. biarkan mereka di neraka. Salah di sini. Ini salah. Kenapa, Mas? Karena justru orang-orang yang sekarang itu banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan bid'ah. Itu mereka adalah orang-orang yang sangat butuh terhadap doa-doa kebaikan. Kalau kita tidak mendoakan mereka, lalu siapa lagi, Mas? Paham sampai sini? Nah. Jadi, tadi tentang sholat. Sholat yang kita lakukan pun gak bisa 100%. Kita menyadari bahwasannya kebenaran bukan milik kita. Kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau misalnya ada orang yang berkomentar, ya, jangan merasa paling benar sendiri. Nah, maka di situ, ya, apa yang kita lakukan adalah menuntut ilmu. Untuk mempelajari kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau jenengan, antum, tidak mau belajar, maka bagaimana Anda akan mengetahui kebenaran itu? Maka ayo kita belajar. Ya. Paham sampai sini? Ini adalah bukti nyata kalau orang-orang filsafat sebenarnya mereka mengakui bahwa diri mereka pun gak bisa menelaah segala sesuatu dengan otak mereka. Saking taunya mereka itu dengan kesesatan mereka, maka mereka pun berangan-angan. Kalau bisa mati, pakai agama yang paling lemah, Mas. Agama yang tidak pakai menyalahkan apa yang mereka lakukan. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Antum lihat di surat Al-Mu'minun, Mas. Lihat Al-Qur'annya, surat Al-Mu'minun ayat 71. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Nah, fa'arju an yubassaran nasu bihadil umur, bihadil umuri, li'anna al-umur al-ghaiba laysa fiha qiyasun. Wa kadhalika ma yata'allaku bil-bari la yumkin an yuqasa bi-khalqihi abadan. Aminu bihada, famasalan jahannama yu'ta biha tuqadu bisab'ina alfa zimamin. Fahal nahnu al-an na'rifu hadhihi al-azimmat, ya, na'rifu hadhihi al-azimmata. Fahal na'rifu, ya, ghiladaha, ya, ghiladataha wa quwwataha. Wal jawabu la. Faqad yakunu az-zimamu aghladu min al-alfi mitri. Qala nadri, lakin nu'minu bi annaha tuqadu bi azimmatin. Kullu zimamin laysa yaquduhu wahidun bal sab'una alfa malak. Sab'una alfa malakin. Nah, antum lihat di sini paragraf ini menarik, Mas. Ya. Pensión. Ya, lanjut lagi. Farju. Farju, aku berharap an yubassaron nasu bihadil umur. Agar orang-orang itu menjadi paham, menjadi mengerti tentang perkara-perkara ini. Li'anna umurul ghaiba, karena perkara-perkara yang ghaib itu laisa fiha qiyasun. Perkara-perkara yang ghaib itu tidak ada padanya kias, Mas. Tidak bisa dikiaskan, Mas. Ya. Paham saya di sini? Tidak ada kias dalam perkara ghaib. Nah, ana bertanya kepada antum, perkara ghaib itu apa toh? Mas namanya siapa? Oh, Mas Rifa ya. Alan. Mas Rifa, perkara ghaib itu apa maksudnya? Ayo, yang tidak kasat mata. Nah, sekarang antum masih punya bapak ibu, Mas? Alhamdulillah, dua-duanya masih hidup ya. Ya. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan salam. Menjadikan duduknya antum di sini termasuk bagian dari birrul walidainya antum. Termasuk berbaktinya antum pada keduanya. Karena apapun yang antum lakukan sekarang, duduknya antum di majelis ilmu ini akan mengalir kepada mereka. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ingat-ingat tuh, Mas. Itu adalah salah satu dari sekian banyak apa, Mas? Pemotivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Yaitu datang ke majelis ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka pertama, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, dalam rangka berbakti kepada bapak ibu kita. Berbakti kepada bapak ibu kita. Karena mereka itu orang yang paling butuh dengan doa-doa kebaikan. Bahkan yang paling dahsyat adalah ketika mereka sudah meninggal. Ya. Ya. Kalau mereka sudah meninggal, maka mereka adalah orang yang paling butuh dengan doa-doa kebaikan anak-anaknya. Tidak ada yang lain yang mereka inginkan kecuali doa dan kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya. Maka jangan pernah antum merasa lemah, Mas. Wah, kajian ini gundul kabeh piye nek nulis masalah, Mas. Sabar, Mas. Yang memberikan pemahaman bukan ana, bukan kitab ini, tapi yang memberikan kita kefahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kali antum duduk di majelis ilmu seperti ini, Mas, minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa lemah dengan kondisi ini, itu, dan yang lain. Pasti dimudahkan. Pasti. Nah. Lanjut, Mas. Nah. Jadi, di sini. Tidak mungkin perkara yang ghaib itu dikiaskan. Kadzalika ma yata'allaqu bil bari. Begitu juga apa yang berkaitan dengan al-Khaliq al-Bari, Allah Azza wa Jalla. La yumkin an yuqasa bi khalqihi. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla itu dikiaskan dengan makhluknya abadan selama-lamanya, enggak mungkin, Mas. Nah. Sekarang dari penjelasan ini, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla dikiaskan dengan makhluknya. Nah, sekarang ini walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi lagi, Mas. Kita sekarang lihat meja yang di hadapan antum ini, Mas. Meja yang di hadapan antum, yang dipakai oleh antum ini sekarang, Mas. Umurnya baru berapa tahun? Belum sampai 4 tahun. Ana balik ke sini 3,5 tahun sekarang. Ya. Belum 4 tahun. Belum genap 4 tahun. Nah, dari sekian meja ini sudah ada yang rusak, Mas. Sudah ada yang rusak. Ya. Maka ana tanya, Mas, antum yang membuat meja ini, bisa nggak anak kiaskan sing gawe mejo ya mejanya itu kualitasnya seperti yang buat meja. Nah, sing gawe mejo kok ngono. Misal. Artinya Bang, misalnya taruhlah. Ini pemisalannya Mas, bukan yang meja ini. Meja apa saja? Mejanya gampang rusak. Oh, berarti yang buat enggak amanah nih. Dikiaskan dengan sifat itu. Nah, kira-kira kalau misalnya antum membuat meja kemudian dikiaskan, wah ini mejanya apik, berarti antum apik. Kemudian kalau misalnya kemudian mejanya itu rusak, kemudian antum dikiaskan bahasanya yang membuat meja yaitu antum itu jelek, maka iki padha wis gawe elek kan. Kira-kira antum terima enggak seperti itu? Enggak terima, Mas. Itu makhluk dengan makhluk, Mas. Ini makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak mungkin. Paham enggak? Ini pemisalan di sini, Mas. Pemisalan. Ya. Kayak misalnya, Mas, apa persamaan antum dengan maskernya antum? Ya, misalnya. Ini sudah mulai kias-kiaskan. Ya, padahal anak paling senang itu kias-kiasan. Karena ada cucukologi di situ. Apa persamaan antum dengan masker itu, Mas? Ustaz, masker itu untuk menutup mulut dan hidung. Hasan, Allah mabarik. Lah, kalau diri anak gimana, Ustaz? Iya, antum akan menutup hidung dan mulut antum ketika ada kajian yang susah. Ada pertanyaan, terus langsung jemput. Giliran gak disuruh nanya. Itu terkadang seperti itu, nggak semuanya. Ya, alhamdulillah kajian kita di sini lebih baru nyadar, Mas. Senyumnya dia baru nyadar. Oh iya ya, ada juga ya kias antara masker dan itu juga sama, Mas. Kalau antum tidak pernah ngomong, tidak pernah menyuarakan ilmu yang antum dapati, ya, maka antum hanya sekali pakai buang, Mas. Ilmu itu seperti itu juga. Kalau antum itu hanya sekali sekarang nyatet nih, nyatet di buku, ya, bukunya ungu misalnya, buku kecil, ya. Atau bahkan antum tulis di HP antum atau di kertas antum nih. Tapi buku itu atau kertas itu atau bahkan catatan HP itu spesial sekali, Mas. Dibukanya sepekan sekali. Ya. Masa, Ustaz, saya kan tiap hari di pasar, Ustaz. Kapan bisa waktu untuk buka seperti itu? Nah, dikiaskan lagi. Kayak masker, Mas. Kayak masker. Masker sekali pakai. Ya. Sekali nulis, selesai, wis, rampung. Dianggapnya sudah halal. Wis, ngelotok langsung. Pek. Besok ketika nanya, nyari ilmu itu lagi, masker ini hilang lagi. Sekarang anak tanya, antum punya masker berapa, Mas? Sudah gonta ganti berapa kali maskernya, Mas? Puluhan, toh. Bahkan ada yang ratusan. Ada yang ribuan bahkan. Ya. Ya, orang-orang medis itu. Nah, itu kita lihat bagaimana tentang penjabaran ilmu, Mas. Kalau ilmu itu tidak diulang-ulang, itu juga gampang dibuang, Mas. Berapapun kita itu menuntut ilmu. Sehari di sini, Mas, 3 kali, Mas. Seolah-olah seperti makan nasi, Mas. Saking banyak makan nasinya, jadi pelupa. Nasi, nasi, nasi. Nasi itu ya, Ustaz. Ya, aku lupa ya, Ustaz. Ya. Oleh karena itu, ini, Mas, pentingnya apa, Mas? Pentingnya, kalau kias antara makhluk dan makhluk pun gak mungkin, apalagi mengkiaskan makhluk dengan Allah Azza wa Jal. Zat yang memiliki kesempurnaan. Paham ya? Sampai di sini. Jadi zat yang memiliki kesempurnaan itu adalah Allah Azza wa Jal. Gak mungkin itu disamakan dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak sempurna. Sama halnya, antum mau dikiaskan dengan meja ini, ah umur antum cuma 4 tahun. Dikatakan seperti itu sama dokternya. Mas, jenengan itu bentar lagi kok usianya itu udah gak ada harapan. Kan jatuh diomongin seperti itu. Padahal dia bukan yang memiliki hidup. Yang memiliki hidup adalah Allah Azza wa Jalla. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Ya. Ini contoh saja. Kalau kias antara makhluk dengan makhluk itu dikatakan sulit sekali. Apalagi dengan kias makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Paham sampai sini ya? Ya. Kayak tadi Anna mengatakan tentang kok gak mungkin. Ya. Ini pertanyaan bagus. Kenapa? Kita tulis di sini fawaidnya. Ya. Tentang apa mas? Mengkiaskan antara makhluk dengan makhluk saja tidak mungkin atau sulit sekali. Apalagi mengkiaskan khalik dengan makhluk, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi selamanya. Ya. Jadi mengkiaskan antara makhluk dengan makhluk saja tidak mungkin atau sulit sekali, apalagi mengkiaskan khalik dengan makhluk, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi selamanya. Selama, sama hanya kia. Antum dikiaskan apa? Mas, kok jadi wong lanang yang ojo koyo gombal? Antum dikiaskan dengan gombal. Mau gak antum dikiaskan dengan gombal? Omongannya gitu mas, wingi A, saki B, gombal. Ya. Ya. Antum enggak mau kan dikatakan seperti itu. Apalagi di situ mengkiaskan dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat lagi. Walillahi matsalul a'la. Bagi Allah pemisalnya yang jauh lebih tinggi lagi, Mas. Nah, sekarang sudah apa? Nah. Ana ngetik, antum ikut nulis. Apik tenan. Dan semoga Allah Azza memudahkan antum untuk menulis-nulis fawaid ini mas. Dan yang paling baik lagi adalah ketika antum sampai rumah mas, antum lihat lagi mas rekaman ini mas. Siapa tahu apa yang ana sampaikan juga ada yang salah. Antum bisa memberikan nasihat, memberikan saran. Ustaz kayaknya ada yang terlewat Ustaz. Ini menit ini antum belum terjemahkan. Ini boleh ahlan wa sahlan. Jazakumul khairan. Itu yang ana harapkan. Begitu juga antum mentranskrip ini mas, mendengarkan lagi, ketik lagi, saat ini sudah ana transkrip saat, semoga bermanfaat, masya Allah. Ya. Sudah ada berapa ikhwan ini, jazakumullah khairan, sudah berapa yang sudah mentranskripnya. Ya, tapi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, tidak ada yang bisa menghalanginya mas. Kontol ahlan wasan, monggo. Ya. Kita lanjutkan. Sudah di potret. Potret itu jangan sampai jadi masker sekali pakai ya. Gak dilihat lagi. Ya. Nah, di sini. La yumkin an yuqasa bi khalqi abadan. Aminu bihada. Ya. Berimanlah dengan ini. Famathalan contohnya. Jahannam mas. Jahannam, neraka jahannam. Yu'ta biha tuqadu bisabi alfa zimamin. Neraka jahannam itu. Ya, neraka jahannam itu. Yu'ta biha didatangkan dengannya tuqadu bisab'ina alfa zimam. Itu diberi kekang mas. Tali kekangnya ada 70.000 tali kekang mas. 70.000 mas. Hitung puluh ewu mas. Tali kekang mas. Antum bandingin apa? Jaran. Jaran tali kekangnya berapa mas? 2. Hitung puluh ewu mas. Nah, dan setiap kekangan itu ada 70.000 malaikat satu kekangnya dibawa oleh 70 ribu malaikat. Jok piye kuwi. Wah. Nah. Fal nahnu al'an na'rifu hadhil azimah. Apakah kita tahu sekarang ini ada kekang tersebut? Fahal na'rifu ya ghiladataha wa quwwataha. Apakah kita tahu tentang kerasnya, tentang kekuatannya? Hal yang gimana itu? Ya. Fal jawabu ya wal jawabu, jawabnya adalah la. Enggak akan mungkin tahu itu, Mas. Ali kekang itu. Ya. Faqad yakunu zimam agladu min alfi meter. Ya. Yang kita tahu itu apa, Mas? Tali kekang tidak ada yang lebih besar diameternya dari apa? Alfi meter. 1000 meter, Mas. Ya. Ya, faqad yakunu bisa jadi, maksudnya di situ bisa jadi zimamnya ali kekang itu aghladu min alfi meter, jauh lebih dahsyat lagi kekerasannya itu dari 1000 meter, Mas. 1000 meter, Mas. Kita belajar 1000 alfi aja, 1000 bait aja udah mengkeleng-mengkeleng tiap malam. Apalagi ini tentang ya. Semua sama dengan alf-alfnya. Susah itu, Mas. Ya. Fala nadri, kita enggak tahu, Mas. Lakin nu'minu bi annaha tuqadu bi azimatin. Tapi kita meyakini bahwasanya jahannam itu dikendalikan dengan tali kekang, Mas. Kullu zimamin, setiap tali kekang itu laisa yaquduhu wahidun. Setiap kali tali kekang itu tidak dikuasai oleh satu pengendali saja, bukan. Bal, namun sab'una alfa malakin. Ada 70 ribu malaikat, Mas. Hitung puluh ribu, Mas. Ustaz susuk pora. Ya enggak, om, ini dalilnya seperti 70 ribu, kok antum bilang susuk pora. Aneh-aneh. Emang di pasar, Mas? Ini hanya untuk membandingkan saja, Mas. Bagaimana akal kita ini rapuh, Mas. Gak bisa menjangkau apapun yang gaib. Itu kesimpulannya, Mas. Akal kita tidak bisa untuk menjangkau apapun yang gaib, kecuali kita meyakini apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang ilmiah yang sahih. Wis, ta'til. Gak usah terlalu apa, Mas, memaksakan diri. Antum sok-sok kreatif, sok-sok inspiratif, sok-sok yang tip-tip itu loh. Ya. Ini inovatif, kreatif. Ya. Nanti akhirnya menjadi yang ya itulah. Tidak menyenangkan. Karena semuanya serba apa, Mas? Kalau ada fiktif-fiktifnya, fiktif, Mas. Semuanya hanya sesuatu yang tidak jelas. Itu tidak menyenangkan. Maka kembali lagi, kalau kaitannya dengan gaib, gaib itu perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka kita mencukupkan tentang masalah-masalah yang gaib, itu hanya meyakini, mengimani apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Paham saya di sini ya? Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Gak pakai aneh-aneh. Gak pakai aneh-aneh. Kreatif, inovatif. Ya. Nah. Waqad yakulu qa'il kaifa yu'ta biha ilal ardi wa hiya biha disifah. Bagaimana ini didatangkan kepada bumi kalau ini dengan sifat ini? Ini kita bahas setelah sholat maghrib. Ya. 3 menit lagi, kita bisa gunakan untuk berdoa. Nah, naktabi bihadzal qudrah, kita cukupkan dengan sekian, karena ini yang seterusnya masih berkaitan. Ya, kalau ini bahas, ya cukup waktunya, 3 menit. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai